mendesis mobil mewah melintas di samping diri. Ketika kaki terayun, menatap tertegun betapa mewahnya mobil yang berlalu. Kegemerlapan mewarnainya. Sekelebat terlihat betapa hebatnya dia yang ada duduk di dalam sana. Parlente luar biasa. Ketika dia turun, wow, alangkah hebat. Aksesoris mewarnai seluruh tubuhnya. Pakaiannya pun berkelas. Luar biasa. Dia hanya pejabat biasa, bukan pejabat tinggi. Tapi dia luar biasa. Itu yang tak biasa. Karena pejabat biasa bisa luar biasa penampilannya. Ada apa? Korupsi. Itu jawabannya. Ya, ternyata dia mengambil apa yang bukan miliknya. Ia mencuri, itu bahasa kasarnya. Penghasilannya yang resmi hanyalah 2% dari penghasilan tak resminya. Alangkah mengerikan, karena bisa dibayangkan betapa besarnya penghasilan tak resmi yang disebut korupsi. Koruptor tak lebih daripada pecundang yang menghabiskan uang yang bukan uangnya. Koruptor tak lebih daripada pecundang yang memotong tiap anggaran yang justru sangat diperlukan dalam kebersamaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Koruptor tak lebih daripada pecundang karena pajak rakyat yang membiayainya ditelikungnya untuk kepentingan dirinya. Koruptor tak lebih daripada pecundang karena mereka menipu para konstituennya untuk memilih dirinya, padahal hanya untuk ditolong menjadi koruptor. Koruptor sangat menjijikkan. Tetapi sungguh mengherankan, semua orang rela dimaki asal memiliki kekayaan yang melampaui perkiraan. Semua orang rela membeli apa saja dengan cara apa saja asal bisa mendapatkan sesuatu yang berlebih di dalam kehidupannya. Membeli jabatan, membeli posisi karena tahu akan bisa korupsi. Sungguh mengerikan. Koruptor tak lebih daripada pecundang. Ketika Anda mendengarkan, biar hati Anda tergoyang. Koruptor, ada banyak doa, tetapi doa sumpah serapa yang menyertainya. Ada banyak kegeraman, kemarahan yang terlontarkan dalam kejengkelan sampai kepada kebencian terhadap koruptor yang dianggap menghambat, mengganggu ketenangan kebersamaan, membuat kehidupan mengalami kekacauan. Semoga dalam bilangan waktu sebelum dia memanggil kita, koruptor berhenti merenung diri, berani berubah menjadi orang yang tak lagi korupsi, sehingga Anda layak disebut pemenang yang punya harga diri. Bersama saya, Bigman Sirait.